nyanyikan sebagai lagu kenangan. Keindahan suaramu memikat menawan hati sorak. Ingin ku berhadapan dengan di kau pujaan. Angan selalu bertanya, siapa tuan? Ingin ku nyanyikan sebagai lagu kenangan. Keindahan suaramu memilukan menawan hati sorak. Ingin ku berhadapan dengan di kau pujaan. Angan selalu bertanya, siapa tuan? Siapa tuan? Siapa tuan? Siapa tuan?